Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah. Wala takilna ila anfusina tarfata ain, Rabbi zidna ilma waryukna fahma. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendidik, para orang tua, para guru, ustadz wa ustadzah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing di dalam kita mendidik generasi-generasi yang akan datang. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik nikmat kesehatan ataupun nikmat waktu luang ataupun nikmat-nikmat yang lainnya. Karena sesungguhnya nikmat Allah yang ada pada diri kita itu apabila kita menghitungnya, pastilah kita tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu sudah menjadi suatu keniscayaan, sudah menjadi suatu keharusan bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya apapun keadaan kita. Termasuk pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah ini. Itu pun kita harus kita syukuri karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab pendidikan. Hal ini perlu kita ketahui agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab dalam pendidikan anak-anak kita, dalam pendidikan generasi-generasi kita yang kita harapkan mereka akan berperan di masa yang akan datang. Sebab pendidikan ini suatu yang sangat penting, maka dalam pelaksanaannya pun harus jelas siapa yang menjadi penanggung jawabnya. Sehingga apabila terjadi sesuatu, maka akan tampak jelas juga siapakah yang seharusnya perlu dituntut tanggung jawabnya. Tentu saja karena pendidikan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang tanggung jawab pendidikan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ada ayat yang menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Tentang ayat ini, yaitu menjaga diri dan keluarga dari api neraka, itu merupakan tanggung jawab setiap orang-orang yang beriman. Setiap orang yang beriman itu memiliki tanggung jawab menjaga diri dan keluarga dari api neraka. tentang tafsir ayatku angfusakum wa ahlikum naro, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, attibuhum wa allimuhum, didiklah mereka dan ajarkanlah mereka ilmu. Maka ku angfusakum wa ahlikum naro ini berarti bisa dikatakan bahwa itu adalah kewajiban setiap orang yang beriman dalam pendidikan terhadap diri dan keluarganya. Dalam hal ini termasuk anak-anak, istri dan keluarga-keluarga yang ditanggungnya. Ini. Jadi ku angfusakum tadi adalah kewajiban setiap orang yang beriman dalam hal pendidikan. Terus selanjutnya, siapa yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini yang mendapatkan tanggung jawab pendidikan tadi? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dari hadis itu disebutkan, war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, dalam hal ini adalah seorang ayah, seorang bapak, bertanggung jawab atau menjadi pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi seorang laki-laki bertanggung jawab menjadi pemimpin bagi keluarganya. Dalam hal ini adalah diri seorang laki-laki tersebut, ayah tersebut, termasuk di dalamnya adalah anak, istri, termasuk di dalamnya kalau ada pembantu adalah pembantu dan keluarga-keluarga yang ditanggungnya. Ini. Terus bagaimana dengan seorang ibu? Tanggung jawabnya bagaimana? Apakah tanggung jawab pendidikan itu adalah hanya untuk ayah saja atau ibu saja? Sebagaimana dalam hadis tersebut disebutkan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, seorang ibu atau bunda adalah pemimpin bagi rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi di sini jelas dari hadis ini dikatakan bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan semata-mata tugas ayah atau tanggung jawab ayah saja, atau mungkin tugas ibu saja, tetapi tanggung jawab pendidikan adalah ada pada kedua orang tua, yaitu pada diri ayah dan pada diri ibu. Ini, jadi tidak bisa seorang ayah selalu menuntut kepada seorang ibu, atau suami selalu menuntut istrinya tentang pendidikan anak-anaknya. Apabila ada anaknya bermasalah, yang disalah-salahkan istrinya terus, ini tidak dibenarkan. Atau sebaliknya juga, apabila terjadi permasalahan dalam pendidikan seorang anak, sang istri selalu menyalahkan kepada sang ayah. Ini juga tidak dibenarkan. Karena sejatinya bahwa tugas pendidikan itu adalah ada pada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Terus kemudian apakah sama tugas ayah dan ibu dalam pendidikan anak-anaknya? Tentu saja ini adalah tidak sama. Ya, tidak sama. Tugas ayah dan ibu itu tidak sama. Sebagaimana tadi disebutkan, warrojulu ro'in fi ahlihi. Jadi seorang laki-laki itu memimpin semua anggota keluarganya. Semua anggota keluarganya itu dipimpin oleh seorang ayah, seorang laki-laki. Sedangkan ibu, seorang wanita tadi, yaitu menjadi pemimpin bagi rumah suaminya. Rumah suaminya. Jadi bisa dikatakan bahwa pelaksana pendidikan anak itu adalah seorang ibu, ya, pelaksana pendidikan. Sedangkan yang menjadi pemimpin bagi pendidikan anak-anak di rumah itu adalah seorang ayah. Maka tugas ayah dan tugas ibu kalau dianalogikan, kalau dimisalkan, itu seorang ayah itu tugasnya mirip seperti kepala sekolah. Sedangkan seorang ibu itu tugasnya mirip sebagai guru kelasnya. Maka seorang kepala sekolah itu tidak selalu berada di kelas untuk mendidik anak-anak langsung. Ya. Jadi seorang kepala sekolah tidak selalu harus di dalam kelas. Karena apa? Ada tugas luar kadangkala bagi seorang kepala sekolah. Tugasnya adalah sebagai pemimpin, memimpin semua hal yang terkait dengan proses pendidikan di sebuah lembaga tersebut. Mengapa demikian? Karena di samping seorang laki-laki itu memiliki tanggung jawab memimpin semua anggota keluarganya, seorang laki-laki juga memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Sehingga seorang laki-laki terpaksa harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut. Sehingga tidak setiap saat seorang ayah itu selalu bersama dengan anaknya di rumah. Bisa jadi seorang laki-laki harus keluar untuk mencari nafkah, karena tidak selalu mencari nafkah itu bisa diperoleh di dalam rumah masing-masing. Ini. Terus kemudian bagaimana seorang ibu? Perlu kita ketahui bahwa tempat terbaik bagi seorang wanita adalah rumah. Ya. Maka seorang ibu adalah tugasnya melatih adab, melatih akhlak anak-anak di rumah, ya, mengajarkan kepada mereka tentang ilmu. Ini adalah tugas ibu di rumah. Ya, karena seorang ibu adalah menjadi penanggung jawab bagi rumah suaminya. Maka termasuk mendidik anaknya langsung di rumah itu, mendampingi mereka, itu adalah tugas seorang ibu yang permisalannya tadi sama seperti guru kelas. Guru yang selalu berada di dalam kelas bersama dengan murid-muridnya. Ini tampak jelas. Maka tidak bisa selamanya seorang guru menyalahkan kepala sekolah, dan seorang kepala sekolah tidak bisa selamanya menyalahkan kepada guru. Semua saling terkait dan saling bantu-membantu, sehingga terlaksanalah proses pendidikan tersebut. Ini, jadi bisa kita katakan dengan jelas bahwa tugas atau tanggung jawab pendidikan berada di orang tua, kedua orang tua, yaitu ayah maupun ibu, dengan tugas ayah dan ibu itu berbeda. Kalau kita sudah mengetahui bahwa petugas atau penanggung jawab utama pendidikan adalah pada orang tua, lalu apa sebenarnya fungsi dari sebuah lembaga pendidikan yang saat ini, ya, hampir sebagian besar orang tua itu mendidik anaknya itu dididik di lembaga pendidikan atau sistem persekolahan atau sekolah. Nah, ini. Nah, dengan kembali kepada nas tadi, baik di ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun perkataan-perkataan sahabat radhiyallahu anhum, maka tentu saja sekolah di sini bukan berarti mengambil alih tanggung jawab pendidikan dari orang tua. Karena jelas bahwa penanggung jawabnya adalah orang tua. Yang ditanya besok di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kedua orang tuanya. Bahkan pertanyaan tentang pendidikan anaknya oleh orang tua itu lebih dahulu dipertanggungjawabkan sebelum pertanggungjawaban seseorang kepada kedua orang tuanya. Ini perkataan Ibnu Qayyim, bahwa beliau mengatakan sebagian ulama, ya, berpendapat bahwa pertanggungjawaban tentang pendidikan anak itu ditanya terlebih dahulu, setelah itu kemudian baru ditanya tentang bakti kepada orang tuanya. Ini betapa pentingnya tentang pendidikan bagi orang tua yang merupakan penanggung jawab utama. Nah, oleh karena itu, kalau seorang atau apa namanya orang tua ingin mendidik anaknya, terus kemudian karena memiliki keterbatasan, baik itu waktu, baik itu keberanian, ya, maka terpaksa orang tua itu harus menitipkan anaknya di sekolah. Ada yang dititipkan di pondok pesantren, ada yang dititipkan di madrasah dan lain sebagainya. Karena kalau kita sudah mengetahui tanggung jawab itu adalah berada di pundak kedua orang tua, maka dalam kita menitipkan anak kita tentu saja berbeda apabila kita tidak mengetahui siapa sebenarnya penanggung jawab itu. Tentu saja kita datang kepada lembaga itu dalam rangka minta bantuan kepada lembaga itu, bukan menyerahkan tanggung jawab pendidikan. Perlu diketahui, tanggung jawab pendidikan yang ada di pundak kedua orang tua tidak bisa didelegasikan kepada siapapun, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, karena nanti yang ditanya adalah kedua orang tuanya. Maka apabila orang tua ingin menyekolahkan anaknya, datanglah ke sekolah tersebut dengan apa, harapan bahwa bukan menyerahkan 100% pendidikan kepada sekolah, tapi orang tua minta bantuan kepada sekolah karena orang tua merasa dirinya itu belum pede atau percaya diri mendidik anaknya sendiri. Orang tua merasa kesulitan waktu karena keadaannya kesulitan dalam mencari nafkah dan sebagainya. Nah, ini. Nah, jadi kalau sudah terjadi kesepakatan seperti itu bahwa sekolah itu hanya membantu, dalam hal ini sekolah fungsinya adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Ya, maka walaupun anaknya di sekolah, orang tua selalu mengontrol, selalu ikut andil dalam pendidikan anak-anaknya, karena tanggung jawab itu berada di orang tua, bukan lembaga. Ini selalu menanyakan tentang kabarnya anaknya bagaimana, aktif memfasilitasi anaknya di sekolah dan seterusnya. Hendaklah orang tua itu, misal sebagai contoh, ada orang tua yang mungkin anaknya nakal, ya, merasa orang tua itu tidak mampu untuk mendidiknya, akhirnya tanda kutip dibuang di pondok pesantren, ya, dibuang tanda kutip di pondok pesantren, merasa bahwa pondok pesantren itu adalah tempat yang paling manjur untuk membersihkan keburukan-keburukan anak. Nah, sehingga ada sebagian orang tua yang kadangkala karena mungkin tempat dari pondoknya itu jauh sekali tempat tinggalnya, ada kemudian diantarkan anak ke pondok tersebut, ditengok mungkin setahun sekali, ya. Dan jangan sampai ini terjadi, mungkin orang tua hanya mengantarkan anak berangkat ke pondok, kemudian pertemuan berikutnya ada ketika anak itu pulang, yaitu selama bertahun-tahun setelah lulus dari pondok tersebut. Dan ini jangan sampai terjadi pada diri orang tua. Karena walau anak kita itu mondok, maka tanggung jawab itu tetap berada di pundak kedua orang tua. Maka orang tua harus selalu aktif dan aktif untuk menanyakan keadaan anaknya, karena itu tanggung jawabnya. Bukan kemudian pasrah begitu saja, orang tua hanya sekedar membayar dengan uang gedung yang jutaan rupiah, SPP yang jutaan rupiah, terus akhirnya apabila terjadi permasalahan pada anak, orang tua tinggal menuntut sekolah tentang tanggung jawabnya. Ini gak bisa, ini tidak dibenarkan. Walaupun orang tua itu sudah membayar jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah, ya, sudah membayar jutaan rupiah setiap bulannya untuk biaya anaknya di pondok atau di lembaga pendidikan, namun apabila terjadi permasalahan, bukan berarti orang tua leluasa untuk menuntut tanggung jawab sepenuhnya kepada sekolah. Justru seharusnya, ya, seharusnya, walaupun orang tua sudah membiayai begitu besarnya terhadap anaknya, dan ternyata anaknya mengalami masalah di sekolah, sekolah bisa memanggil orang tua, dan sekolah bisa menuntut tanggung jawab terhadap orang tua. Sebagai contoh, misal ada anak yang bermasalah di lembaga pendidikan, maka seharusnya kalau sekolah itu sebagai fasilitator yang sudah melaksanakan amanah dari orang tua untuk membantu orang tua dalam pendidikan sebaik mungkin, maka kalau ada anak bermasalah, orang tua itu dipanggil, ya, orang tua itu dipanggil, kemudian dimintai pertanggungjawabnya. Mohon maaf, ini anak bapak di pondok pesantren atau di sekolah ini itu kok seperti ini akhlaknya. Nah, memangnya bagaimana bapak mendidik anak bapak ini? ya. Sudah benar apa belum Bapak dalam mendidik anak ini, kok anaknya menjadi seperti ini di pondok pesantren atau di sekolah? Lantas orang tua terus enggak bisa, terus menuntut balik. Saya kan sudah bayar. Saya sudah pasrahkan tanggung jawab pendidikan ini kepada lembaga ini. Lah terserah bagaimana lembaga ini, berarti lembaga ini yang salah kalau anak saya seperti ini. Maka orang tua tidak bisa seperti itu. Karena tanggung jawab tetap berada pada orang tua, tidak kembali kepada sekolah. Sekolah hanya akadnya dengan orang tua itu adalah membantu, bukan menjadi penanggung jawab utama. Ini. Nah, yang sering terjadi ya di masyarakat kita karena tidak jelas tentang penanggung jawab ini, akhirnya saling lempar tanggung jawab. Termasuk antara seorang suami dan istri, antara ayah dan ibu, karena tidak jelas tanggung jawabnya, akhirnya saling lempar tanggung jawab, saling menyalahkan, saling menuntut. Nah, makanya dengan mengetahui penanggung jawab pendidikan ini, ayah tanggung jawabnya apa, ibu tanggung jawabnya apa, kemudian nanti sekolah tanggung jawabnya apa, kemudian masyarakat itu juga membantu ya di dalam berkomunitas dalam pendidikan itu tanggung jawabnya apa, sehingga apabila terjadi permasalahan pada diri anak, orang tua tidak terus akhirnya menyalahkan zaman, menyalahkan lingkungan. Ya wajar saja anak saya nakal seperti ini karena zaman sekarang itu zaman fitnah, yang disalahkan zamannya. Ya. Sekarang lingkungannya lingkungan buruk di tempat saya. Wajar saja anak saya seperti ini, lingkungan disalahkan. Maka kalau kita mengakui bahwa itu tanggung jawab kita, diri kitalah yang kita salahkan. Ya, bukan lingkungan, bukan masyarakat, bukan lembaga yang kita salahkan. Nah, ini tentang tanggung jawab pendidikan, ya. Sudah jelas sekali tentang tanggung jawab ini, sehingga nanti di dalam pelaksanaannya masing-masing harus menunaikan kewajiban dalam tanggung jawabnya ini, sehingga proses pendidikan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, tidak saling menyalahkan, tidak saling menunggu, ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu tidak iri-irinan, ya, kemudian tidak saling menuntut dan sebagainya. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya di malam hari ini terkait pembahasan kita tentang tanggung jawab pendidikan. Semoga pula dapat kita pahami dan mengerti tanpa terkecuali. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi Anda, Sobat dan Keluarga Qurani dimanapun Anda berada. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 089539903 0417, ataupun dapat melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama datangnya dari Atikah atau Ibu Atikah di Meteseh. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. "Bagaimanakah mengajarkan anak perempuan berhijab? Apakah menunggu sampai balik baru berhijab atau tidak?" Silakan Ustaz. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bunda atau Ibu Atikah yang ada di Meteseh. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan membimbing ibu dalam mendidik anak-anak ibu. Pertanyaannya, bagaimana mengajarkan anak itu untuk berhijab? Apakah menunggu sampai balik? Ada pepatah, pendidikan sedini mungkin itu betul. Ya, sedini mungkin itu betul. Tapi metode masing-masing fase anak itu berbeda-beda. Antara lain, seandainya kita mengajarkan anak yang umurnya masih kecil tentang hijab itu, ya, ketika anak masih masa-masa tufulah, yaitu di bawah 7 tahun, maka seandainya anak di bawah 7 tahun tidak mau mengenakan hijab, tidak mau memakai kerudung, ya, dia masih suka memakai bandu, masih suka memakai cepet yang ada di rambutnya dengan bunga-bunga dan sebagainya, tidak masalah, ya. Mereka usia itu masa-masa tufulah, yaitu di bawah 7 tahun, belum ada beban syariat, belum memiliki tanggung jawab moral. Bagaimana seandainya kita paksakan dengan harapan mumpung kecil kita paksakan biar nanti besar terbiasa menggunakan hijab. Ya, mungkin kalau kecil dia merasa gerah ya, bahasa Jawanya itu sumu. Kemudian kita paksakan biar nanti terbiasa dia gerah atau tidak gerah. Sehingga waktu besarnya sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Ini dikhawatirkan apabila di dalam menjalankan syariat, dalam hal ini adalah berhijab, anak putri dipaksa, itu dikhawatirkan munculnya adanya persepsi negatif tentang hijab. Anak dikhawatirkan akan merasa bahwa berhijab itu tidak menyenangkan. Aku masih suka pakai bandu, aku masih suka pakai hiasan-hiasan di kepalaku, pakai bunga-bunga kok tidak boleh, padahal aku menyukainya itu. Nah, nanti kalau itu adanya pemaksaan, dikhawatirkan muncul persepsi negatif. Mungkin pada saat itu anak mau menggunakan hijab, mau karena apa? Rasa takut. Dia merasa tidak berdaya karena masih kecil. Ya, orang tua masih berkuasa. Nah, dikhawatirkan dia akan membenci berhijab gara-gara akibat persepsi negatif tersebut. Apa-apa yang harus kita laksanakan? Pada saat masa-masa tufulah ini, buatlah imaji pada diri anak, persepsi atau anggapan pada diri anak bahwa sesungguhnya berhijab itu menyenangkan. Sesungguhnya orang-orang yang memakai hijab yang dia lihat itu orangnya baik-baik semuanya. Sesungguhnya berhijab itu adalah indah sekali. Sehingga muncullah kecintaan pada anak yang kecil tersebut, cinta untuk memakai hijab walaupun dia belum melakukan. Jadi muncul aja persepsi, sehingga muncullah mahabbah atau kecintaan. Ini yang ditumbuhkan terlebih dahulu. Biarlah mereka mungkin belum mau menggunakan hijab ketika mereka masih kecil, masih TK atau SD kelas 1 mungkin, ketika umurnya belum 7 tahun. Biarlah mereka puas menggunakan cepet, menggunakan bandu. Mereka mengepang, menali rambutnya dengan berbagai tali dan sebagainya. Dengan catatan apa? Agar egosentris mereka itu tuntas. Nah, kemudian setelah mereka tamyiz, yaitu umur 7 tahun, ya, bersamaan dengan diperintahkannya mereka untuk sholat, baru kita latih mereka untuk mengenakan hijab. Kita ajarkan kepada mereka menggunakan hijab. Namun apabila anak tidak mau, mereka tidak berdosa. Dan kita tidak boleh menghukum mereka atau memaksa mereka sampai umur 10 tahun. Ini, sampai umur 10 tahun. Tapi kita sudah sering sekali melatihkan kepada mereka. Tapi kalau mereka tetap tidak mau, kita tidak bisa memaksa atau menghukumnya. Kalau seandainya sebelum 7 tahun sudah muncul kecintaan mereka berhijab, kesadaran mereka sudah muncul, keinginan mereka sudah muncul sebelum 7 tahun, persepsi positif mereka telah tumbuh tentang hijab, insya Allah Ta'ala ketika mereka tamyiz, diajarkan tentang bagaimana berhijab, mereka akan dengan senang hati melakukan. Nah, kemudian ketika menginjak usia 10 tahun, yaitu fase-fase murohakoh atau marhalah murohakoh, yaitu fase menjelang balig, ini kita lebih ketat lagi. Ya, kalau kecintaan sudah tumbuh, kemudian anak sudah kita ajarkan bagaimana dalam berhijab, insya Allah Ta'ala ketika mereka umur 10 tahun menjelang balig itu, mereka akan mandiri melaksanakan syariat agama tersebut, yaitu berupa berhijab. Tidak perlu kita hukum, tidak perlu kita paksakan. Karena apa? Kesadaran telah tumbuh, ilmu sudah kita ajarkan, maka insya Allah Ta'ala dia akan berhijab dengan mandiri. Sehingga sebelum dia balig umur 10 tahun itu, dia sudah selalu berhijab. Karena ini masa-masa start up. Dan diharapkan ketika sudah balig, ya, anak tersebut betul-betul menggunakan hijabnya dengan penuh kesadaran. Karena kalau dia sudah balig kemudian tidak mengenakan hijab, kemudian ada laki-laki lain yang bukan mahram melihatnya gara-gara dia tidak mengenakan hijabnya karena enggan itu, maka dia berdosa. Karena dia sudah balig, sudah mukallaf, sudah terbebani oleh beban syariat. Ini. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak yang sudah terlanjur balig tapi masih enggan untuk berhijab? Apakah kemudian muncul pemaksaan di situ? Caranya diulang kembali. tetap namanya dalam akhlak itu, dalam hal ini adalah berhijab, dimulai dari kesadaran. Tumbuhkan kesadaran terlebih dahulu. Munculkan imaji positif pada anak tersebut bahwa berhijab itu menyenangkan. Dan ini butuh waktu. Dan ini juga akan berproses. Ini. Setelah kesadaran itu tumbuh, kemudian ajarkan. Nah, harusnya itu hijab menggunakan seperti ini. Tidak bisa hijab itu kerudungnya hanya seperti topi saja. Tidak bisa hijab itu hanya sekedar menutup seluruh tubuh, ya, kecuali muka. Tapi ternyata ketat, membentuk lekuk dari tubuh. Itu juga bukan hijab yang syar'i. Diajarkan kepada anak itu. Tapi dengan catatan kesadaran sudah tumbuh terlebih dahulu. Nah, setelah diajarkan dengan kesadaran yang ada, maka insya Allah Ta'ala dia akan berusaha untuk berlatih menggunakan hijab secara konsisten. Ya, dia akan secara istiqomah akan menggunakan hijab tersebut. Ini. Jadi ada fase-fase dalam pendidikan ini, kita tidak bisa memaksakan kepada mereka sebelum kesadaran tumbuh. Makanya yang paling pertama dalam pendidikan itu adalah iman. Ya, prioritas utama pendidikan adalah iman, dalam ini adalah menumbuhkan kesadaran. Baik kesadaran anak tersebut untuk beribadah dalam menggunakan hijab, atau mungkin dalam sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Ibu Atika dari Meteseh tadi yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih kami bacakan dari WhatsApp. Datangnya dari Ibu Anik di Semarang. Sebuah pertanyaan klasik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau tanya Ustaz, bagaimana menyikapi anak yang dari kecil sudah terbiasa sholat 5 waktu, namun giliran ketika remaja tidak mau sholat lagi? Sebagai orang tua harus bersikap seperti apa? Silakan Ustaz. Iya. Dari Ibu Ani yang ada di Semarang, semoga Allah menjaga ibu, menjaga keluarga ibu, dan membimbing ibu di dalam mendidik anak-anaknya. Anak waktu kecil rajin sekali, tapi ternyata masa remajanya dia enggan melaksanakan sholat. Ini masalah seperti ini sering terjadi di masyarakat. Mengapa bisa demikian? Yang pertama, semua itu terjadi karena apa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha dan berusaha semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini. Maka kita analisa terlebih dahulu. Anak kecil yang ketika kecil itu sholat, kemudian setelah mereka besar itu ternyata enggan, ini pertanda bahwa kecilnya sholat itu bukan atas kesadaran anak tersebut. Ini. Kalau atas kesadaran, insya Allah Ta'ala seumur hidup dia akan sholat. Nah, yang sering terjadi di masyarakat kita, ya, anak kecil belum 7 tahun itu sudah mulai tanda kutip dipaksa. Maksudnya dipaksa di sini, mungkin orang tua tidak memarah-marahi anak, tidak memaksa anak, tapi dengan dirayu, ya, dibujuk dan sebagainya. Akhirnya anak mau, dengan kadangkala orang tua dengan sedikit tanda kutip ancaman, atau mungkin dengan iming-iming hadiah, ya, yang intinya bahwa orang tua itu sudah memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat sebelum 7 tahun. Padahal sebelum 7 tahun kita ketahui bahwa itu masa-masa penuntasan egosentris anak dan masa-masa penumbuhan imaji positif. Anak yang masa remajanya enggan sholat padahal waktu kecilnya rajin, itu berarti ketika dia melaksanakan sholat waktu kecil itu muncul imaji negatif. Dia sholat karena terpaksa, karena mungkin karena ayahnya di situ. Kalau enggak sholat dimarahi, atau mungkin kalau enggak sholat nanti enggak boleh main ini main itu. Nah, akhirnya kita ulang lagi, kembali lagi kepada prioritas pendidikan, ya. Anak remaja yang sudah malas-malasan sholat tersebut kita ulang lagi, ya. Kita perbaiki lagi, yaitu tumbuhkan kesadarannya. Menumbuhkan kesadaran tidak bisa dengan berlogika saja, hanya cukup diceramahi nggak bisa. Menumbuhkan kesadaran hanya dengan pemaksaan enggak bisa. Karena sadar itu bermula dari hati, iman itu bermula dari hati. Iman itu keyakinan yang ada dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Maka mulailah dengan hati terlebih dahulu. Yang pertama apa yang kita lakukan, yaitu keteladanan. Itu yang pertama. Kalau kita ingin anak kita yang bermasalah tadi kemudian sadar sholat, maka jadikanlah diri kita sebagai orang tua menjadi teladan bagi anak-anak dalam hal melaksanakan sholat atau menunaikan sholat. Ini. Setelah itu kemudian yang kita lakukan apa? Yaitu kita berusaha memberikan perhatian penuh kepada anak dengan kelembutan. Ya. Perhatian penuh kepada anak dengan apa? Mendengarkan mereka. Kemudian mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Kemudian menghargai hasil dari apa yang mereka lakukan. Maka anak akan merasa bahwa dirinya itu disayangi oleh orang tuanya, bahwa baik pada dirinya. Kalau orang tua sudah merasa dirinya itu menyayangi anaknya, merasa anak itu disayangi oleh orang tuanya, maka orang tua akan menjadi orang yang dipercaya oleh anaknya. Kalau sudah dipercaya oleh anaknya, maka apapun nasihatnya yang diberikan kepada anak tersebut akan diterima oleh anak tersebut. Ini bermula dari pemberian perhatian atau empati. Setelah itu kemudian baru kita ajarkan mereka. Ya, kita ajarkan mereka tentang sholat. Nah kemudian setelah mereka sadar, sudah kita ajarkan, barulah kita mulai pembiasaan. Ini pun bisa dengan kita lebih keras lagi, karena mereka sudah sadar dan sudah diajarkan. Yang akhirnya nanti boleh adanya hukuman, karena sudah sadar dan sudah diajarkan. Nah kemudian insya Allah ta'ala dengan urutan tadi, anak akan kembali melaksanakan sholat dengan penuh kesadaran. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakal khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Ibu Anik di Semarang tadi yang bertanya. Dan selanjutnya kita akan beralih sejenak ke pertanyaan yang sudah masuk melalui live chat di YouTube. Datangnya dari channel Semoga Bermanfaat. Channelnya namanya Semoga Bermanfaat. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Umu Ishka dari Binong, Jawa Barat ya Ustaz ya. Bagaimana sikap kita ketika anak kita dianggap sebagai pembuli? Dalam hal ini adalah pembuli pada teman-temannya. Padahal kami pahami secara benar sebagai orang tua, hal tersebut bukan sifatnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Ya, pertanyaan dari Umu Iska yang ada di Jawa Barat ya. Ya. Bagaimana apabila anak kita itu dicap atau dilabeli sebagai pembuli, suka membuli temannya. Padahal sebenarnya ya kita sebagai orang tua itu yakin bahwa anak kita tidak memiliki sifat seperti itu, tapi kok dilabeli sebagai pembuli yang ada di sekolah ini. Ini sering dikeluhkan oleh banyak orang tua. Janganlah kita tergesa-gesa langsung menyalahkan anak tersebut. Akhirnya anak tersebut langsung dihukum. Ada yang kadang-kala dikeluarkan dari sekolah atau di ultimatum pindah sekolah atau nanti tidak naik kelas, dan berbagai tekanan-tekanan yang diberikan kepada anak tersebut. Hendaklah kita selalu beranggapan bahwa setiap anak itu hebat, bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang unik, bahwa sejatinya kenakalan mereka itu adalah potensi mereka yang sebenarnya belum tampak buahnya, munculnya berupa kenakalan. Atau kenakalan mereka itu sebab karena tekanan yang terjadi pada dirinya, sehingga dia ingin menumpahkan tekanan itu dengan melakukan bullying terhadap teman-temannya. Jadi ada dua kemungkinan anak melakukan bullying itu. Yang pertama, karena memang dia itu kinestetik, tipe anak yang tidak betah duduk lama, ya, tipe anak yang tidak bisa diam, selalu inginnya bergerak, ya. Terus kemudian bisa jadi dia potensinya adalah di posisi commander, selalu ingin mempengaruhi orang lain, selalu ingin mengatur orang lain, sehingga mempengaruhi dan mengatur orang lain bagi dia itu adalah sebuah tuntutan. Ya, tuntutan. Dia kalau tidak melakukan seperti itu, ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Nah, akhirnya bisa kita katakan kemungkinan yang pertama itu adalah memang potensi anak tersebut. Potensi yang kelak mungkin dia menjadi seorang entrepreneur yang biasa mengatur orang, biasa mempengaruhi orang. Bisa jadi kelak anak tersebut menjadi seorang pemimpin yang berani menghadapi konfrontasi, tidak mudah mengalah dengan prinsip yang dia miliki, tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu orang lain karena apa, dia merasa bahwa prinsipnya sudah kuat, sudah benar. Ini kalau memang itu potensi anak kita. Itu kemungkinan yang pertama. Maka sikap kita kalau memang itu potensi, ya kita dampingi saja. Bukan kita banyak melarang anak melakukan aktivitas, tapi kita dampingi, jangan sampai yang dilakukan itu membahayakan diri dan orang lain. Itu tugas orang tua. Kalau orang tua kemudian minta bantuan kepada guru, maka menjadi tugas guru juga. Namun penanggung jawab utamanya tetap pada diri orang tua. Jadi kalau itu memang potensi, tugas kita tetap mendampingi, tidak menghalang-halanginya, tapi menjaga, mengarahkan agar yang dia lakukan itu tidak membahayakan diri dan orang lain. Contohnya seperti apa? Kalau dia senang membuli orang lain atau teman-temannya, kasih tugas. Anak yang senang membuli itu tipenya tipe senang sekali diberi tugas memimpin. Jadikan dia ketua kelas. Pasrai dia dengan tugas untuk mengatur teman-temannya, mengkoordinir teman-temannya. Sebagai contoh misal, di sekolah ada program kebersihan berkelompok. Serahkan kepada anak tersebut untuk mengatur kelompok-kelompok tersebut sehingga melaksanakan tugas kebersihan di sekolah tersebut. Ini antara lain membersamai dan mengarahkan potensi anak untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini apabila itu potensi. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, anak melakukan bullying itu karena apa? Adanya tekanan pada dirinya. Dia mungkin gaya belajarnya kinestetik, ya gak mau diam, tapi banyak disuruh diam sehingga muncullah kebosanan. Dia mungkin gaya potensinya itu adalah potensi commander, suka mempengaruhi orang, mengatur orang lain, namun tidak difasilitasi oleh sekolah tersebut, tidak pernah diberi tugas, merasa dianggap tidak mampu oleh gurunya, dianggap nakal oleh gurunya sehingga tidak dipercaya oleh gurunya. Nah, ini memunculkan pada diri anak tersebut namanya itu potensi, karena tidak tersalurkan, akhirnya dia tumpahkan dengan cara yang salah. Karena kesempatan yang ada adalah membuli temannya itu. Nah, akhirnya terjadilah bullying tadi karena apa? Jeritan hati yang ada pada diri anak tersebut. Rasa tertekan pada diri anak tersebut. Pengekangan yang terjadi pada anak tersebut sehingga tumpah di situ. Ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, apabila memang itu karena tekanan yang terjadi pada anak itu, yang kita lakukan adalah kembali kepada potensi anak tersebut tadi. Kalau ternyata potensinya itu adalah dia commander, gaya belajarnya cenderung ke kinestetik, ya beri tugas sebagaimana langkah yang pertama tadi. Ini, akui prestasinya. Sebagai contoh, mungkin suatu saat dia kasih tugas untuk mengatur teman-temannya, kemudian tugas tersebut berjalan sebagaimana mestinya, walaupun tidak hebat-hebat begitu betul ya. Tiba, walaupun hasilnya ya biasa-biasa saja, kita apresiasi. Kita kasih penghargaan kepada anak tersebut yang telah memimpin teman-temannya. Maka dia akan merasa bangga bahwa diriku adalah hebat, bahwa aku diakui oleh bapak atau ibu guru. maka kenakalannya akan semakin berkurang. Sebenarnya mereka melakukan kenakalan itu kan butuh pengakuan. Ya, butuh pengakuan, karena gurunya tidak mengakui, orang tuanya tidak mengakui, ustaznya tidak mengakuinya bahwa dirinya hebat. Dia mencari pengakuan dari teman-temannya. Akhirnya terjadilah bullying itu tadi. Maka akuilah mereka, ya, bahwa mereka semua hebat. Mungkin bullying itu sekilas adalah perbuatan yang menyalahi aturan sekolah. Namun jangan semata-mata langsung 100% kita salahkan anak tersebut. Ingat bahwa apapun yang terjadi pada anak itu sebenarnya adalah belajar bagi mereka. Mereka semua adalah hebat, maka tugas kita hanya mengarahkan, membersamai mereka, membimbing mereka. Ini, itu tugas kita adalah itu. Jadi, apa sikap seorang orang tua terhadap anaknya yang diberi label bully, pembuli tadi? Hendaklah orang tua tidak semata-mata langsung akhirnya protes bahwa anaknya tidak pernah membuli, tidak. Semua harus saling mengoreksi diri masing-masing. Orang tua yang lain yang membuli anaknya atau anak orang lain tersebut, itu juga harus introspeksi diri. Bisa jadi itu bukan bullying yang disebabkan oleh anak itu, tapi mungkin sistem sekolah atau mungkin orang tuanya. Jadi jangan tergesa-gesa langsung menyalahkan anak. Ini bagi orang tua yang melabeli anak tersebut sebagai pembuli. Kemudian orang tua yang anaknya dilabeli pembuli itu adalah bersabar. Mungkin bisa jadi ya orang tua itu sendiri pun yang kurang perhatian kepada anaknya. Waktu di rumah mungkin karena orang tuanya keras, anak nurut waktu di rumah, sehingga anak tidak berkutik ya untuk melakukan hal-hal kenakalan. Tapi begitu di sekolah, anak leluasa karena satu guru harus membimbing 30-40 anak dalam satu kelas. Akhirnya dia leluasa untuk melakukan kenakalan tadi. Ya, karena tidak ada tekanan itu, maka terjadilah peristiwa-peristiwa bullying. Karena apa? Dia merasa tidak terkekang di kelas tersebut. Ini. Nah, makanya kembali lagi untuk mengatasi hal ini, ya, itu butuh kerjasama. Walaupun tanggung jawab utama pada orang tua, memerlukan kerjasama antara orang tua, sekolah, dan lingkungan sekolah, dalam ini adalah komunitas, ya, para orang tua di situ, di dalam mendidik anak-anak. Ada pepatah, ya, bahwa pepatah Afrika mengatakan bahwa mendidik satu anak itu butuh orang satu kampung, ya, karena memang mendidik anak itu beratnya luar biasa. Maka sejatinya, ya, kalau kita berkomunitas dalam sebuah lembaga pendidikan sama-sama wali murid, dan ternyata anak kita bermasalah, maka kita jangan sungkan-sungkan minta bantuan kepada wali murid yang lain. Terus apabila ada orang lain, anak orang lain bermasalah, anggap saja itu seperti anak kita sendiri, ya. Anggap saja seperti anak kita sendiri. Sebab dalam berkomunitas itu, kalau semua masing-masing itu membanggakan atau hanya ngurusi atau menganggap mengurusi anaknya sendiri-sendiri, nanti bermasalah, masing-masing akan bersaing. Harusnya apabila anak orang lain itu bermasalah, kita bantu sebagaimana kita memperbaiki atau mendidik anak kita sendiri. Apabila anak kita bermasalah, kita jangan sungkan-sungkan minta tolong kepada wali murid yang lain. Karena insya Allah wali murid yang lain pun menganggap anak kita itu seperti bagaimana anak mereka. Mereka akan mendidik sebagaimana mendidik anak mereka sendiri. Nah, ini maka pentingnya dalam berkomunitas itu biar tidak saling menyalahkan seorang anak, kemudian akhirnya menyalahkan orang tuanya masing-masing. Demikian. Oh, ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya sangat lengkap, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama tadi khususnya untuk yang bertanya dari channel, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya sejenak kita kembali ke pertanyaan dari WhatsApp. Dan tak lupa kami menyapa terlebih dahulu, selamat menyimak dan mendengarkan pula radio-radio dakwah lainnya yang menyimak siaran kami, yang merilai siaran kami. Kami dapatkan informasi yaitu dari Radio Kita FM Cirebon dan Radio Amuba. Selanjutnya, berikutnya pertanyaan kami bacakan, datangnya dari pendengar Radio Kita FM Cirebon, dari Umu Aulia. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustaz Bagaimana tanggung jawab seorang ibu jika dalam keluarga pekerjaan ayah berada di luar negeri sejak mulai menikah, sehingga waktu bertemu dengan keluarga sangat sedikit, dan pendidikan keluarga banyak dilakukan oleh ibu. Apakah kelak sang ibu akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana tanggung jawab seorang ayah? Syukran Ustaz. Silakan Ustaz. Ini tentang LDR ya, dari Umu siapa tadi? Umu Aulia yang ada di Cirebon ya, pendengar radio kita FM. Tadi sudah disebutkan jelas bahwa seorang ayah tanggung jawabnya adalah terhadap anggota keluarganya. Seorang ibu tanggung jawabnya adalah rumah suaminya. Ini, apakah besok seorang ibu akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana seorang ayah karena ayahnya berada di luar negeri? Tetap seorang ibu akan ditanya, karena itu nas hadis, tentang rumah suaminya tadi. Dan nanti ayahnya walaupun berada di luar negeri akan ditanya tentang tanggung jawab terhadap keluarganya. Ini. Nah, apakah kemudian di luar negeri ini akan menghalangi seorang ayah bertanggung jawab dalam pendidikan anak? Sebenarnya tidak. Kita perhatikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di gurun, yang di situ tidak ada air, tidak ada tumbuhan, yang akhirnya sekarang disitulah ada air zam-zam. Itu Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, ya, untuk berdakwah, untuk keluar. Apakah kemudian dikatakan bahwa Nabi Ibrahim tidak mendidik anaknya? Nabi Ibrahim mendidik anak dan istrinya. Maka antara lain tugas seorang suami, seorang ayah, itu adalah perumus visi misi keluarga. Perumus visi misi, walaupun mungkin kerjanya di luar negeri, tapi visi misi itu sudah dibahas bersama dengan istri, atau sudah diamanahkan kepada istri, bahwa seorang ayah itu punya visi seperti ini dalam mendidik anak-anaknya. Dan itu diamanahkan kepada istri yang mendidik anak. Walaupun nanti orang tua atau ayah itu berada di luar negeri, visi misi itu akan dijalankan oleh seorang istri. Ini sebagaimana istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi visi misi sudah jelas, walaupun mungkin berada di luar negeri. Nah, terus kemudian di sisi lain, bagaimana tentang terkait dengan karakter, gender istilahnya itu, kalau sekarang kita bahas, ada namanya karakter gender. Bahwa seorang anak itu harus ada suplai maskulinitas dan femininitas. Untuk anak perempuan, femininitasnya itu 75%, maskulinitasnya 25%. Untuk anak laki-laki, maskulinitasnya 75%, femininitasnya itu 25%. Kalau ternyata ada sosok ayah yang kurang pada diri anak, misal anaknya itu adalah anak laki-laki, ya, maka dikhawatirkan ayah sebagai supplier maskulinitas itu kurang. Maka dikhawatirkan anak laki-laki tersebut cenderung lebih feminim, ya, karena apa? Maskulinitasnya kurang dari ayah. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka sosok ayah yang hadir pada diri anak itu bisa digantikan kepada paman, ya. Atau mungkin kalau di sekolah bisa digantikan perannya oleh guru atau ustadz. Atau mungkin di rumah bisa digantikan oleh kakek, ya. Sebab ayah adalah pensuplai maskulinitas. Harapannya nanti anak itu, kalau laki-laki, betul-betul laki-laki sejati, ya, bukan laki-laki yang apa namanya melambai. Apabila anak itu perempuan, betul-betul menjadi perempuan yang sejati, bukan menjadi anak perempuan yang tomboy karena apa, suplai femininnya yang kurang. Ini jadi di dalam karakter gender ini, ya, maka perlu adanya sosok ayah dan ibu yang dekat dengan anak. Kita perhatikan kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW itu dari lahir sampai beliau dewasa itu selalu ada sosok ayah dan ibu yang hadir. Ini. Jadi kembali lagi tadi, ayah yang berada di luar negeri bukan berarti lepas dari tanggung jawab, tetap bisa melaksanakan tanggung jawab, tapi visi misi harus sudah jelas. Yang melaksanakan visi misinya adalah istri yang ada berada di rumah ini. Nah, kemudian bagaimana sosok ayahnya, kita kembali ke kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir, ayah beliau Abdullah sudah meninggal dunia. Sehingga begitu beliau lahir, sosok ayahnya digantikan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ini. Kemudian ibundanya adalah Aminah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disusui, ya, maka sosok ibunya ganti kepada Halimah As-Sa'diyah. Dan sosok ayahnya apa siapa? Yaitu berada di Bani Sa'ad, yaitu suami Halimah As-Sa'diyah. Selalu ada sosok ayah dan sosok ibu. Suatu ketika terjadi pembelahan dada, ya. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah takut, dikembalikan kepada ibunya. Akhirnya kembali lagi, sosok ibu adalah Aminah, sosok ayahnya adalah Abdul Muthalib. Ketika berziarah, ya, ke Madinah, ya, untuk melihat makam ayahnya bersama ibunya Aminah, dalam perjalanan pulang ibunya Aminah meninggal dunia. Dalam riwayat itu umurnya 6 tahun Nabi Muhammad SAW, 6 tahun. Nah, akhirnya sosok ibu diganti oleh siapa? Diganti oleh Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman itu adalah budak ayahnya Abdullah. Nah, dan sosok ayahnya siapa? Tetap kakek Abdul Muthalib. Nah, ketika Nabi berumur 8 tahun, ya, kakeknya meninggal dunia. Siapa yang menjadi pengganti sosok ayah? Yaitu pamannya Abu Thalib. Ini. Kemudian sosok ibunya tetap Ummu Aiman. Jadi selalu dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, masa kanak-kanaknya ada sosok ayah dan sosok ibu. Ini. Maka apabila tadi ayah yang berada di luar negeri, untuk suplai maskulinitasnya bisa dari pamannya, bisa dari kakeknya, ya, bisa dari gurunya, dari ustadznya, atau dari siapa saja yang tidak menyalahi syariat. Ini. Jadi itu tidak masalah, ya. Berarti bukan seorang ibu nanti akan ditanya tentang tanggung jawab sebagai ayah, tidak. Tetap ayah diminta bertanggung sebagai ayah. Itu tadi, walaupun di luar negeri, visi misi harus sudah dirumuskan dan nanti diserahkan atau diamanahkan kepada istri untuk melaksanakan visi misi tersebut. Demikian wa ta'ala al-fisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya dari untuk Ummu Aulia tadi yang bertanya di Cirebon. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya, namun sebelumnya kami informasikan selamat menyimak pula dan selamat mendengarkan pula, semoga bermanfaat. Untuk Radio Sahabat Muslim Tegal, Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Albina Bekasi, MSTV Samarinda, Syuja Channel Indramayu, dan Radio Kita FM Cirebon. Semoga siaran kami di malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Ummu Hilda di Bumi Ayu. Beliau bertanya, Ustadz, lembaga pendidikan sifatnya telah dijelaskan oleh Al-Ustadz tadi adalah membantu. Bagaimana realisasi makna membantu, Ustadz? Terutama bagi kami yang tidak bisa ilmu agama. Kami masukkan anak ke sekolahan yang ustadz-ustadznya pandai ilmu agama dengan harapan membantu kami sebagai orang tua yang kurang ilmu agamanya. Namun terkadang di sekolah tersebut tidak seperti bayangan kami, malah justru anak tidak mendapatkan materi agama yang kami harapkan. Bagaimanakah solusinya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ini dari Ummu Hilda di Bumi Ayu. Pertanyaan yang bagus sekali dan sering terjadi di masyarakat. Sering sekali orang tua merasa bahwa dirinya tidak mampu mendidik. Perlu kita ketahui bahwa setiap Allah memberikan amanah kepada hambanya, pasti Allah memberikan bekal. Contoh, Allah membebani beban syariat untuk menjalankan syariat-syariat agama. Allah memberikan bekal kepada setiap manusia keimanan dari lahir yang berupa fitrah. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjadi khalifah di muka bumi ini sebagai pemakmur bumi. Ya, huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menjadikan kalian dari tanah, dari bumi ini, dan menjadikan kalian pemakmur di atasnya. Allah bukan tidak begitu saja memberikan amanah tanpa memberikan bekal. Allah memerintahkan kepada manusia sebagai pemakmur di muka bumi ini, Allah memberikan bekal yaitu berupa sakilah, yaitu bisa dikatakan potensi bawaan dari lahir yang digunakan untuk berkinerja. Termasuk Allah memberikan amanah untuk mendidik. Pasti Allah telah memberikan kemampuan kepada hamba-hambanya yang mendapati amanah itu untuk mampu mendidik. Jadi sejatinya karena ini tanggung jawab orang tua, maka sejatinya orang tua pasti mampu mendidik. Hanya saja karena mindset, karena pola pikir, karena pemikiran yang umum di masyarakat, seolah-olah yang bisa mendidik itu adalah orang-orang lulusan pondok pesantren, atau ustadz-ustadz lulusan pondok pesantren, atau orang-orang yang lulusan dari lembaga pendidikan, dari lembaga pendidikan keguruan dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa mendidik anak itu bukan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Ini perlu kita garis bawahi. Jadi mendidik anak itu bukan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Ini dalam tanda kutip anak ya, anak. Anak itu berarti sebelum balik. Ini ya, bukan menjejalkan berbagai ilmu pengetahuan. Dan belajarnya anak itu bukan hanya duduk manis, kemudian menulis, kemudian membaca, menghafal. Ya. Ternyata kalau kita perhatikan, bertengkarnya anak itu belajar. Anak berbuat salah itu belajar. Ya. Anak membuli dan dibuli itu pun juga ada belajar di dalamnya. Ini. Anak membuat kerusakan mainan dan sebagainya itu ada belajar di dalamnya. Anak yang membantah pun kepada orang tua itu juga ada belajar di dalamnya. Jadi mereka semua belum dicatat dosa. Ya. Sampai mereka itu balik rufi al-qalamu an thalathah. Pena catatan amal itu diangkat pada 3 orang. Salah satunya yaitu wa anis sobi hatta yahtalim, yaitu pada seorang anak sehingga dia itu balik. Jadi yang perlu kita lakukan dalam pendidikan anak ini, wahai para ayah bunda, bukan jangan dibayangkan bahwa mendidik di rumah itu harus seperti anak di sekolah. Pendidikan di rumah bukan seperti memindah sekolah ke rumah. Jadi mendidik anak itu sejatinya adalah kita mendampingi mereka dalam tumbuh kembangnya fitrah anak-anak. Apa fitrah anak-anak itu yang kita dampingi tumbuh kembangnya? Yaitu fitrah keimanan. Kita dampingi anak kita untuk menumbuhkan fitrah keimanan mereka, sehingga mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan beriman dengan rukun iman yang 6 itu seumur hidupnya. Ini masa emasnya adalah 0 sampai 7 tahun yang akan kita bahas pada pertemuan yang lain nanti insyaallah taala. Terus kemudian kita menumbuhkan fitrah belajar mereka atau karakter belajar. Bukan banyak diajari semua hal selama sekolah itu, sehingga harapannya seperti komputer yang diinstal dengan aplikasi atau dengan software-software, tapi anak kita cukup tumbuhkan fitrah belajarnya atau karakter belajarnya. Walaupun di sekolah itu anak mungkin tidak banyak pengetahuan yang dimiliki, kalau fitrah belajarnya itu tumbuh, dia akan menjadi pembelajar seumur hidupnya. Itu yang diharapkan. Ini bukan anak kemudian dijali berbagai ilmu pengetahuan, tapi setelah lulus selesai sudah belajarnya, itu terbalik. Mungkin pada saat belajar anak, pada saat sekolah anak itu mungkin ilmunya tidak seberapa, tapi fitrah belajarnya itu tumbuhkan, maka setelah lulus justru dia akan banyak belajar ilmu pengetahuan, akan mungkin banyak belajar ilmu agama karena apa, fitrahnya sudah tumbuh. Ini seandainya mungkin mereka itu di sekolah tidak sampai hafal 30 juz, kalau fitrah belajarnya tumbuh, fitrah keimanannya tumbuh, maka dia akan menjadi penghafal Quran seumur hidupnya. Walaupun anak itu mungkin 30 juz selesai di sekolah, tapi karena tidak ada kesadaran, fitrah imannya enggak tumbuh, fitrah belajarnya enggak tumbuh karena pemaksaan, karena target-target, dikhawatirkan dia setelah lulus akan berhenti menghafal karena merasa tugas menghafalnya selesai. Karena apa? Fitrah belajarnya tidak tumbuh. Maka tugas kita adalah menumbuhkan fitrah belajar, yaitu gairah belajar anak. Anak merasa butuh dengan belajar. Ini. Kemudian setelah itu yang ketiga, kita tumbuhkan fitrah bakat anak. Sehingga diharapkan anak memiliki potensi yang itu menjadi peran utama anak nanti ketika dia sudah dewasa nanti. Kalau kita kembali ke zaman Nabi, zaman sahabat radhiyallahu anhum, bahwa sahabat radhiyallahu anhum itu semuanya fitrah imannya tumbuh. Semua sahabat itu adalah beriman kepada Allah, kuat keimanannya, rajin ibadah, ahli ibadah semuanya. Namun perlu kita ketahui bahwa peran masing-masing sahabat itu beda-beda. Sahabat Abdurrahman bin Auf perannya adalah sebagai seorang pedagang, yaitu pedagang yang soleh. Zaid bin Sabit perannya adalah sebagai ahli dalam bidang bahasa, menulis, tapi menjadi ahli bahasa yang dan penulis yang soleh. Kemudian Khalid bin Walid menjadi seorang panglima perang, yaitu menjadi panglima perang yang soleh. Ibnu Abbas menjadi ahli ilmu agama yang taat beribadah, ahli ilmu agama yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biarlah anak-anak kita menjadi diri mereka sendiri. Bisa jadi anak kita nanti akan menjadi seperti Abdurrahman bin Auf, menjadi seorang pedagang tapi pedagang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka tidak menjadi ahli hadis. Mereka mungkin hanya menjadi entrepreneur, tapi menjadi entrepreneur yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka tidak seperti Ibnu Abbas yang ahli dalam ilmu agama, namun mereka walaupun menjadi seorang petani atau menjadi peternak, maka menjadi petani atau peternak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fitrah iman. Maka tumbuhnya fitrah iman, ya tumbuhnya fitrah belajar dan tumbuhnya fitrah bakat itu akan menjadikan anak-anak nanti setelah mereka dewasa betul-betul menjadi ahli ibadah. Mereka taat tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar seumur hidupnya dan memiliki peran yang bermanfaat bagi masyarakatnya dengan bakatnya masing-masing. Ini harapan kita seperti itu. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, kadangkala orang tua kecewa karena tidak seperti yang diharapkan. Anak-anak disekolahkan tujuannya biar mereka pinter ilmu agama, tapi ternyata agama itu tidak diamalkan. Karena apa? Karena sering sekali kita mendidik anak-anak agama itu tidak dimulai dari iman dulu, tidak dimulai dari adab dulu. Seringnya kita tergesa-gesa langsung ke ilmu, padahal telah kita ketahui bahwa dalam pendidikan itu adab dulu sebelum ilmu, iman dulu sebelum Quran. Ini. Tapi seringnya kita langsung ke ilmu, kita tergesa-gesa, padahal belajar adab itu jauh lebih sulit, lebih lama dibandingkan dengan ilmu. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Nah, maka untuk ibu yang bertanya, sejatinya mendidik agama itu bukan hanya sekedar menjejalkan, tapi mendidik agama itu dimulai dengan menyadarkan mereka. Kita kadangkala memeluk anak kita, mencium mereka, kadang kita membelai rambut mereka, kadangkala kita pegang tangan mereka, kemudian kita bercerita, kita memberikan semangat kepada mereka, itu sebenarnya pendidikan agama. Pada saat kita bermain di laut bersama anak-anak kita, kemudian kepada anak kita yang masih kecil kita katakan, "Nak, tahu tidak kamu nak, bahwa yang menciptakan air ini yang kamu suka dengannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala." Ini pendidikan tauhid. Walaupun sebenarnya bermain di situ. Ya. Ketika kita mengajak anak kita berjalan-jalan di gunung kemudian melihat matahari terbit yang indah, anak terkagum-kagum, kita katakan kepada anak kita, "Nak, Allah yang menciptakan matahari itu. Allah itu maha besar sehingga bisa menciptakan matahari yang memberikan manfaat seluruh dunia ini." Maka anak akan merasa bahwa, "Oh, ternyata Allah itu luar biasa." Ini pendidikan tauhid. Dan ini pendidikan agama walaupun kita mungkin sambil jalan-jalan. Jadi jangan kita bayangkan bahwa mendidik anak itu dengan duduk manis, ya, kemudian menulis, tapi ternyata bermain bersama mereka pun juga termasuk belajar. Jadi kembalilah kepada keluarga, ya ibu, ya, Kalau ternyata tidak merasa puas dengan lembaga pendidikan yang ada, ya, maka hendaklah kita jangan terus menuntut, karena tanggung jawab itu pada diri kita, ada pada diri kita. Salahkanlah diri kita, ya. Biarlah nanti lembaga itu yang menjadi apa namanya bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, yaitu membantu, sekedar membantu semampu mereka. Namun karena lembaga itu bukan penanggung jawab utama, bukan terus akhirnya lembaga itu menjadi lalai, ya, seenaknya, karena bukan penanggung jawab utama. Selalu orang tua yang disalahkan, tidak bisa seperti itu. Tetap ada tanggung jawab, yaitu adanya amanah, adanya akad antara orang tua dan lembaga itu yang perlu dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Namun penanggung jawab utama tetap kepada orang tua masing-masing. Jadi kembalikan kesadaran anak, ya, yang insya Allah Ta'ala nanti anak akan melaksanakan ibadah, akan belajar ilmu agama penuh dengan kesadaran. Itu yang kita harapkan, bukan dengan paksaan. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya Umu Hilda di Bumi Ayu tadi yang bertanya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir yang masuk datang dari live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Datangnya dari Bapak Jaka Edwin. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana menyikapi anak usia 9 tahun yang kecanduan pornografi? Silakan Ustaz. Ya, bagaimana menyikapi anak yang usia 9 tahun yang kecanduan pornografi? Ini dari Bapak Jaka Edwin, ya. Zaman saat ini anak balik itu ternyata lebih cepat. Ya. Ada dua faktor utama yang mempercepat baliknya anak zaman sekarang, yang sering disebut anak zaman now atau anak generasi Z, atau bahkan kalau yang sekarang masih 9 tahun itu berarti anak generasi alpha. Generasi alpha itu kelahiran 2010 kesini, ya, sampai sekarang ini. Nah, bagaimana anak 9 tahun kok sudah kecanduan pornografi? Padahal sejatinya kalau kita kembalikan zaman-zaman dahulu, generasi X dan generasi Z, kelahiran tahun 80-an atau 70-an, itu 9 tahun belum balik itu anak laki-laki itu, belum balik gitu. Baliknya rata-rata umur 15. Maka kalau anak 9 tahun itu belum balik, maka belum ada dorongan seksualitas. Dan sangat kecil kemungkinan anak itu akan kecanduan pornografi. Tapi ternyata saat ini ada anak 9 tahun itu kecanduan pornografi. Akibatnya apa? Sebabnya yang mempercepat balik mereka, yang mempercepat mereka itu kecanduan, yaitu yang pertama adalah overnutrisi. Overnutrisi maksudnya apa? Anak sekarang itu makanannya sudah banyak yang tidak alamiah. Mulai dari daging ayam itu sudah ada suntikan hormonnya. Belum lagi nanti ada tambahan-tambahan bumbu masak yang mengandung zat kimia dan sebagainya. Itu akan mempercepat baliknya anak. Yang pertama. Yang kedua adalah tampilan-tampilan. Dalam hal ini adalah di media sosial, tentang tampilan-tampilan yang cenderung kepada pornografi. Dua inilah yang mempercepat balik anak masa sekarang ini. Nah, anak yang 9 tahun tadi sudah terlanjur kecanduan itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita lakukan selalu dimulai dari keteladanan, ya, dengan keteladanan, yaitu bahwa jadikan diri kita itu menjadi orang yang paling dipercaya oleh anak yang bermasalah tadi. Kalau kemudian kita selalu membuli anak tersebut, menyalah-nyalahkan, menghukum langsung sebelum kesadarannya tumbuh, maka anak tidak merasa percaya dengan kita. Dia akan lebih percaya kepada temannya, padahal belum tentu temannya itu baik. Maka yang pertama, teladan itu untuk menjadikan bahwa diri kita adalah menjadi orang yang paling dipercaya. Bagaimana untuk menjadikan orang yang bisa menjadi dipercaya oleh anak? Dekati anak tersebut, beri empati, ya, beri empati kepada anak yang kecanduan tersebut. Dengan kedekatan, jangan disalahkan dulu, ya, didekati, dihibur, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan, ya, lelahkan dirinya, ya, lelahkan dengan aktivitas yang bermanfaat, sehingga begitu dia selesai aktivitas, dia mungkin tertidur. Jangan sampai dia itu kelebihan energi. Ini sebab munculnya kecanduan itu antara lain apa? Ada dorongan yang muncul pada diri anak tersebut karena energi yang ada di situ. Dia enggak ada aktivitas fisik yang bisa melelahkan dia, yang bisa menguras energinya sehingga tumpahnya ke situ, dan itu akan berulang-berulang tersebut. Akan berulang-ulang lagi. Nah, munculnya kecanduan itu karena sebenarnya awalnya itu tadinya mungkin dia enggak sengaja melihat. Ya. Enggak sengaja melihat. Setelah dia melihat, mungkin dia agak rasa gelisah, enggak nyaman. Ya, merasa bersalah dan sebagainya. Namun di dalam benak anak tersebut itu ada rasa ingin mencoba lagi, walaupun mungkin dia sudah merasa bersalah. Karena apa? Karena muncul dopamin, ya, yang ada pada otaknya itu. Yang sudah, dopamin itu sudah membanjiri otak depan, ya, yang disebut dengan PFC, ya, prefrontal cortex. Ya, PFC ini yang mengontrol orang untuk bermoral, ya. Kalau itu sudah terbanjiri oleh adanya dopamin, ya, maka kadangkala anak sudah enggak ada rasa malu, rasa berdosanya sudah hilang, ya. Kemudian dia enggak peduli dengan lingkungan sekitar. Itu akibat dopamin itu tadi. Nah, dopamin itu bisa diperbaiki, apa, dikurangi, antara lain dengan apa? Yaitu dengan perhatian kepada anak tadi. Ya. Kita beri empati, kita dekati anak, diajak dialog, ya. Yang akhirnya harapannya dia mau curhat kepada kita. Itu inti awalnya di situ. Kalau anak sudah mau curhat kepada kita, berarti anak itu yakin bahwa kalau kita dicurhati, dia akan tetap nyaman, tidak akan dimarahi. Kalau sudah curhat seperti itu, langsung kemudian kita beri empati lagi. Mungkin kita dekati anak itu lagi sampai betul-betul dia yakin dengan kita, percaya dengan kita. Setelah itu kemudian kita beri nasihat. Tentu saja nasihat itu kita berikan apabila kita sudah melakukan tindakan, yaitu berupa memberikan banyak aktivitas. Jangan tergesa-gesa memberikan nasihat karena dia akan merasa disalahkan, dan itu tidak akan apa, tidak akan mengganggu, ya, akan mengganggu penyembuhannya. Jadi jangan sampai merasa anak disalahkan dulu. Yang pertama diberi empati sampai dia curhat, kemudian kita kasih aktivitas sehingga kecanduannya itu berkurang, dopaminnya mulai berkurang, baru kemudian yang terakhir kita beri nasihat. Ini. Setelah itu kemudian diberi nasihat, dia sudah mulai sadar bahwa saya ingin berhenti. Dan dia mungkin meminta bahwa saya ingin berhenti dari kecanduan itu, baru kemudian kita bisa melakukan pemaksaan dalam hal ini. Kita lebih keras lagi, itu enggak masalah. Dengan catatan apa? Sudah muncul kesadaran pada anak tersebut untuk ingin sembuh, ingin lepas dari kecanduan tersebut, baru kemudian pemaksaan. Namun apabila dari awal-awal itu sudah langsung dipaksa, disalahkan dan sebagainya, itu sulit sekali anak itu sembuhnya, ya. Dia mungkin akan melakukan lagi, walaupun mungkin tidak kelihatan orang, dia akan cari tempat yang lain lagi. Begitu seterusnya. Nah, maka tetap yang dilakukan adalah selalu dimulai dari kesadaran. Ya, kesadaran bahwa itu salah, kesadaran bahwa dia ingin keluar dari kecanduan itu, kemudian baru kita berikan nasihat kepada anak tersebut. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sepertinya kita cukupkan pertanyaan di malam hari ini, Ustaz. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan ulang ini, pertemuan ulang yang keempat ini, ya, pertemuan ulang yang keempat, kita sampai kepada penanggung jawab pendidikan, yang insya Allah Ta'ala nanti kita akan bahas terus, insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan keistimewaan kepada kita, bagaimana mendidik usia 0 sampai 7 tahun, itu ada step-stepnya, metode-metodenya. Terus nanti mendidik anak-anak yang sudah tamyiz 7 sampai 10, bagaimana metodenya, materi apa yang diberikan, bagaimana kondisi anak usia itu. Kemudian 10 sampai balig, itu adalah masa-masa murahakoh, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan pendidik. Setelah itu kemudian setelah dewasa, yaitu menjelang pada saat balig, ya, apa yang harus dilakukan. Dan apa yang harus dilakukan juga apabila anak sudah balig itu ternyata fitrahnya enggak tumbuh, itu ada metodenya lagi. Yang itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya. Nah, kesimpulan kali ini bahwa sejatinya penanggung jawab pendidikan itu bukan berada pada ustadz di pondok pesantren, bukan pada mudir pondok pesantren, bukan pada kepala sekolah atau guru di sekolah, bukan kepada kepala madrasah atau ustadz pengajar di madrasah, atau mungkin bukan berada di pimpinan komunitas, tapi penanggung jawab utama pendidikan ada di orang tua masing-masing. Ayah sebagai seorang kepala sekolah, sedangkan ibu berperilaku sebagai seorang guru di kelas. Ini tentang penanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab pendidikan tidak bisa didelegasikan atau diwakilkan kepada orang lain, karena yang ditanya adalah masing-masing orang tua. Bukan ustadznya akan ditanya tentang anak kita, tapi nanti ustadznya yang ada di pondok pesantren, di lembaga, ditanya tentang akadnya terhadap diri kita, yang kita minta bantuan atau minta dibimbing dalam mendidik anak-anak kita. Ini. Nah, terus kemudian untuk pihak kita sebagai orang tua, apabila menyekolahkan anak-anak kita di lembaga pendidikan, hendaklah kita tidak banyak menuntut atau menyalahkan mereka. Ya, demikian juga lembaga pendidikan yang notabene itu adalah bukan penanggung jawab utama, bukan terus akhirnya lalai. Karena apa? Ada akad. Ya, orang mukmin itu harus menunaikan akadnya. Akadnya apa? Yaitu akad bahwa kita dimintai bantuan oleh orang tua untuk membantu mereka dalam mendidik anak kita, anak-anak tersebut. Ini akad itu kita laksanakan. Ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, ya, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi dan setan. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, diberi petunjuk, diberi ilmu yang bermanfaat, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi yang betul-betul kita harapkan, generasi yang tumbuh fitrah-fitrahnya, generasi yang betul-betul beriman seumur hidupnya, pembelajar seumur hidupnya, dan berkarya seumur hidupnya, yang akhirnya harapan kita menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Yang sebenarnya kita ketahui bahwa para pendidik termasuk orang tuanya adalah para arsitek peradaban. Ya, pendidik semuanya adalah arsitek peradaban, sebab kita sedang mendidik para pelaku peradaban yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.